Taala memberikan kita afiat, kesihatan di dalam agama, di dalam badan kita dan juga di dalam amalan kita. Dan pada malam ini insya-Allah kita teruskan dengan izin Allah Subhanahu Taala kitab yang baru ataupun bab yang baru di dalam hal-hal muamalat. Setelah kita bincangkan pada pertemuan yang lepas berkenaan dengan wakalah ataupun perwakilan. Bab ini adalah al-ariyah. Al-ariyah iaitu pinjaman. Jadi memang kita biasa kita familiar dengan istilah pinjaman, tapi kalau disebutkan kitab ariyah kita tak faham. Dan kalau orang yang tahu bahasa Arab sikit, mungkin dia tahu bahawa ariyah tu dalam bahasa Arab artinya yang tugil ataupun yang telanjang. Adakah kita nak cerita pasal pinjam-pinjam pakai baju saja, ataupun kita nak cerita pasal tutup aurat tak tutup aurat? Kejawabnya, perkara yang kita nak bincangkan, bab yang dibincangkan ini adalah al-ariyah, yang daripada bahasanya adalah telanjang ataupun tugil. Tak maaf eh, tapi maksudnya ia adalah satu penukaran harta daripada satu pihak ke pihak yang lain, yang telanjang, yang ariyah daripada ganti. Itu sebab fuqaha meletakkan istilah ini. Sebab kalau kita tukar satu harta daripada hak milik seseorang kepada hak milik seseorang lain, biasanya dengan iwab, dengan ganti. Kalau kita jual beli, maknanya kita jual kitab ini dengan gantinya harganya $10. Kalau kita sewakan manfaat kitab ini, maka kita sewakan dengan satu hari $10 misalnya. Itu semua adalah tukar ganti manfaat ataupun hak milik dengan ganti, dengan iwab. Adapun pinjaman, ada tak kita minta ganti? Kita pinjam buku daripada library, kita pinjam kawan kita punya kereta ataupun handphone dan sebagainya. Adakah kita membayar ganti atas memakai atau atas memakai barang yang kita pakai itu? Jawabnya tidak. Oleh kerana tidak ada ganti, maka disebutkan di sini sebagai al-ariyah, iaitu telanjang, togel daripada, iaitu tidak ada gantinya. Baik, di dalam kitab kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Saleh bin Abdullah, definisi al-ariyah adalah suatu pekerjaan yang tergolong disunnahkan oleh Islam. Iaitu terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang masyhur, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal ithmi wal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini ringkas, ayat ini jelas, bahkan ia telah menjadi kaedah. Kita boleh tolong-menolong, bahkan kita dituntut untuk tolong-menolong, sama ada tuntutan yang sunnah ataupun tuntutan yang wajib dalam berbuat kebaikan. Umum apa juga kebaikan, kecil ataupun besar, orang nampak ataupun orang tak nampak, dalam rumah ataupun di luar rumah, apa juga kebaikan, kita dituntut untuk tolong menolong. Dan tolong menolong mestilah di antara lebih daripada satu buah pihak. Kalau kita seorang, takkan kita nak tolong diri kita sendiri, tak masuk dekat sini. Ta'awanu maknanya ada mufa'ala, ada dua atau lebih orang. Jadi kita kena buat sesuatu dengan cara jama'i, dengan cara kumpulan. Apa juga kebaikan dan ketakwaan. Takwa itu lebih khusus daripada kebaikan. Asalnya semua kebaikan sepatutnya ketakwaan. Tetapi ketakwaan ini lebih kepada hal-hal agama, hal-hal iman. Iaitu kita tolong-menolong dalam melakukan perkara yang diredhai oleh Allah SWT, yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu adalah tolong-menolong dalam ketakwaan. Itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata ulama, bila kita pinjam barang kita dan kita biarkan pihak kedua memakai, menggunakan hak milik kita, artinya kita telah menunaikan tuntutan Al-Quran ini, iaitu kita tolong menolong kawan kita, saudara kita untuk berbuat kebaikan. memanfaatkan orang lain, itu satu kebaikan. Dan kadang-kadang kita pinjamkan sesuatu yang bawa kepada ketakwaan, kita pinjamkan dia kitab ilmu, kitab fiqah, atau kita pinjamkan dia mushaf Al-Quran untuk dia belajar, atau kita pinjam dia pena, pen untuk dia tulis sesuatu yang bermanfaat. Tentu sekali ini semua termasuk dalam al-birri wa taqwa. Jadi didalil bahawa boleh kita pinjam meminjam. Kemudian larangan dalam ayat itu selepas itu, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa. Jadi lawan daripada kebaikan adalah dosa. Wal 'udwan, permusuhan. Permusuhan bukan dosa. Dosa juga, tapi disebutkan secara khusus. Kerana kebanyakannya kalau kita tak menolong, tolong-menolong dalam keadaan dalam perkara yang baik dan kebajikan, kita akan tolong-menolong dalam perkara yang permusuhan. Baik. Dan itu dilarang di dalam Al-Quran dengan ayat ini. Apa juga dosa, dosa besar, dosa kecil, dosa yang biasa dilakukan oleh orang ataupun jarang dilakukan oleh orang, jangan kita tolong-menolong selama ada secara langsung ataupun tidak secara langsung. Wal-udwan dan permusuhan. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk ataupun membenarkan kita untuk pinjam-meminjam hak milik kita. Daripada hadis pula, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari terjadilah suara gemuruh yang mengejutkan penduduk Madinah. Lalu Rasulullah SAW meminjam kuda dari Abu Talhah, yang langsung beliau naiki ke sumber suara itu. Kuda itu bernama Manduk. Dan setelah itu beliau kembali seraya berkata, ma ra'ayna min syai'in wa in wajadna hula bahra. Kami tidak melihat sesuatu pun yang membahayakan, dan jika memang ada, tentu suara itu berasal dari gemuruhnya suara laut. Jadi itu hadis Nabi SAW bahawa ada suara yang menakutkan orang-orang Madinah. Nabi SAW pun dengar. Nabi SAW pun ada di Madinah. Dan Nabi SAW orang yang pertama yang keluar nak cek, nak periksa suara tu apa hal tu, apa perkara yang menakutkan penduduk Madinah. Patut biasa dia boleh hantar je siapa-siapa sahabat, wahai Abu Bakar, wahai Umar, ataupun yang muda-muda sikit pun tak apa, pergi tengok. Tak, Nabi SAW amat prihatin terhadap sahabat-sahabatnya. Dan dia tak ada kuda, dia pinjam kuda Abu Talha. Itulah yang nak disebutkan kat sini. Nabi SAW pinjam kuda orang lain, seorang sahabat namanya Abu Talha. Dan Nabi SAW periksa, Nabi SAW balik, oh tak ada apa-apa masalah. Kami katakan dia adalah daripada gemuruh suara laut. Nah, di sini hadis yang sahih menunjukkan boleh kita pinjam sebab Nabi SAW pinjam. Adapun Abu Talha ke bukan Abu Talha, itu tak mengkhususkan. Kita hanya boleh pinjam pada Abu Talha. Kalau Abu Talha dah tak ada, tak boleh pinjam lagi pada Abu Talha. Tidak, eh? Dalam fiqah, kita ambil maknanya dan kita kiaskan pada semua orang. Nah, ini kaedah dalam tafsir, dalam hadis, dalam fiqah. Kalau ada satu perkara yang berlaku pada orang yang spesifik, di tempat yang spesifik, hukum tidak hanya sempit ataupun khusus pada tempat spesifik ataupun orang yang spesifik itu. Kalaulah ayat itu turun kerana seseorang yang bernama yang mempunyai nama Fulan bin Fulan berada di tempat satu kota misalnya, kita tak jadikan itu semua sebagai pengkhususan. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Kita ambil pelajaran daripada umumnya lafaz. Umumnya lafaz, dan kita tak ambil pelajaran daripada hanya sekat sebab yang khusus. Jadi dengan itu kita boleh gunakan kisah ataupun hukum daripada sesuatu kisah itu kepada banyak perkara yang lain. Jadi dalam hal ini ulama menjadikannya sebagai dalil bahawa boleh kita pinjam meminjam. Nabi SAW pinjam kuda itu adalah seekor binatang. Adakah binatang yang kita boleh pinjam? Jawabnya tentu sekali tidak. Kerana makna di dalam kuda itu ada juga di dalam kereta, kalau bukan kereta pun ada juga di dalam perkara-perkara yang lain. Jadi dengan ini telah ditegaskan ataupun ditetapkan tentang dibolehkan al-ariyah, iaitu pinjaman. Dan pinjaman ini sebagai tambahan juga termasuk ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik kepada orang lain. Nabi Allah SWT telah perintahkan kita untuk berbuat ihsan. Wa ahsinu. Dan berlaku ihsanlah kamu. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kerana sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan pinjamkan barang kita kepada orang memerlukan, ihsan atau tidak? Ihsan. Maka dengan itu dibenarkan. Dan daripada ayat ini, yakni wahsinu, buatlah baik, dan wata'awanu, tolong-nolonglah dalam kebaikan, menunjukkan bahawa ia dituntut dalam Islam. Pinjam-meminjam ini dituntut. Jadi paling kurang levelnya ataupun hukumnya adalah mustahab ataupun sunnah. Jadi dapat pahala kalau kita pinjamkan barang kita kepada orang lain. Jadi dapat pahala. Dan dia boleh naik kepada wajib kerana ada perkara kita wajib pinjamkan. Melihat keadaan. Kalau keadaan sejuk, macam hujan lebat macam ini, dan ada orang miskin, lapar, tak makan, tak apa, tapi dia boleh tahan lapar, tapi dia tak boleh tahan sejuk. Contohnya negeri sejuk lah. Jadi dia minta kita kain kita ke untuk selimutkan badan dia. Kita katakan hukum pinjam-meminjam tu dituntut. Sunat saja. Kalau kita cakap sunat saja, kita tak nak kasih pun boleh. Tak berdosa kalau kita kasih, lagi bagus, dapat pahala. Tapi dalam keadaan orang yang amat memerlukan, orang yang dalam keadaan darurat, kalau kita tak pinjamkan kain kita tu, dia boleh mati kesejukan. Maka dengan itu, apa hukumnya kita pinjamkan kain kita pada dia? Jawabnya hukumnya adalah wajib. Dan ini kita boleh aplikasikan kepada apa juga perkara lain. Dan inilah pendapat yang paling benar. Jadi kalau perkara itu dah sampai kepada hukum wajib, tunjukkan kita kena fahamlah apa yang kita boleh pinjamkan, apa yang kita tak boleh pinjamkan, dan syarat-syarat dalam al-ariyah pinjaman. Baik. Kemudian berlangsungnya ariyah. Bagaimana ditetapkan satu akad pinjaman? Ariyah pinjaman. Jadi ariyah dinyatakan berlangsung dengan ucapan dan perbuatan. Apa saja yang menunjukkan hal itu? Jadi macam mana nak tetapkan bahawa dah berlakunya satu kontrak pinjaman? Mesti tak dengan tulis, mesti tak dengan cakap, dengan lafaz tertentu, aku pinjamkan kau, mu'iruka, aku pinjamkan kau barang aku ini misalnya. Mesti tak macam tu? Jawabnya tidak mesti. Apa juga lafaz boleh kita gunakan, asalkan lafaz-lafaz itu membawa maksud pinjaman. Dulu faham ini adalah pinjaman, cukuplah tu. Ataupun tak cakap pun boleh. Kawan kat sebelah, satu kelas misalnya, dia punya eraser, kita ambil aja. Dia tengok kita, kita tengok dia, faham lah. Ini pinjaman, ada cakap lah. Tak ada cakap. Tapi faham lah bahawa dia nak pinjam eraser dia tu. Tak payah kita nak cakap. Baik. Jadi boleh dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Yang penting boleh ditentukan maksudnya. Baik, syarat-syaratnya untuk ariyah disyaratkan tiga hal. Yang pertama, bahawa orang yang meminjamkan adalah pemilik, adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya. Jadi awak nak pinjamkan barang, boleh. Mesti barang itu milik awak. Milik mak awak, awak tak boleh pinjamkan. Mak awak punya handphone tak boleh pinjamkan kawan. Mak awak punya barang kemas tak boleh pinjamkan kawan. Anak mak saya punya sama atau tidak? Itu mesti hak milik awak sendiri. Baik punya, awak boleh serahkan orang lain. Orang lain punya, awak tak boleh. Jadi menunjukkan kalau kita ni jaga barang-barang masjid, jaga barang-barang persatuan, sekolah, ataupun jaga barang-barang anak yatim, betul tak? Boleh tak kita, ada orang nak pinjam barang anak yatim, ambillah mikrofon ni, ambillah ini, kain baju dia ke, atau barang-barang dia? Jawabnya tak boleh. Sebab tu bukan hak milik awak. Yang awak boleh pinjamkan adalah hak milik awak sendiri. Orang lainnya tak boleh. Nah. Jadi itu kita kena hati-hati ya. Kalau dipinjamkan, apa jadi? Nah, itu insyaAllah kita akan pinjamkan. Tapi kita mula dengan syaratnya. Syarat pertama jelas, itu adalah harta benda awak. Kalau harta benda yang awak curi dulu, awak nak pinjamkan orang, tak boleh. Tak sah. Yang awak rampas dulu, tak boleh. Jadi perlu kepada syarat ini. Yang kedua, bahawa barang yang dipinjamkan itu dapat dimanfaatkan. Maksud dapat dimanfaatkan bukannya barang yang rosak lah. Maksud kat sini dia halal dimanfaatkan. Banyak benda kita ada, betul lah. Banyak benda yang kita ada tu banyak manfaatnya. Tetapi ada manfaat itu halal dimanfaatkan. Ada barang itu haram dimanfaatkan. Air, cawan, apa semuanya boleh. Tapi kalau kita pinjamkan barang-barang yang memudaratkan, seperti racun yang digunakan untuk apa? Untuk memudaratkan orang. Ataupun perkara yang haram. Alat-alat muzik misalnya, kita pinjamkan orang. Perkara yang menghayalkan, melalaikan. Baik, maka perkara ini haram dimanfaatkan, maka haramlah dipinjamkan. Kemudian yang ketiga, bahawa bermanfaat itu dibolehkan. Ini maksud terbalik . Maksud dibolehkan bahawa barang tersebut tu boleh dimanfaatkan. Maknanya barang tersebut bukanlah barang yang tidak ada gunanya. Dari sudut zatnya sendiri tak ada gunanya. Contohnya pinjamkan abu misalnya. Selalu diberi contoh oleh ulama, pinjam lipas, pinjam semut. Dia sendiri tak ada manfaatnya. Jadi perkara-perkara ini tak sah kita pinjamkan. Jadi itu tiga syaratnya. Itulah pertama, itu adalah hak milik dia. Kedua, barang tersebut halal dimanfaatkan. Yang ketiga, barang tersebut memang ada manfaatnya. Yang pada sudut zatnya. Tapi kadang-kadang ada barang yang boleh kita pinjamkan kerana secara tidak langsung boleh dimanfaatkan barang tersebut. Mungkin lipas sendiri tak ada apa-apa. Tapi kalau dibuat kita peram lama-lama misalnya, kumpul-kumpul lama-lama, matilah dah mati. Dia boleh jadi baja. Boleh lah kalau dia nak manfaatkan macam itu. Contoh je lah. Ataupun abu tu dia boleh buat apa kan, recycle apa ke. Kalau boleh dimanfaatkan, boleh. Kita katakan, boleh. Kemudian meminjamkan pinjaman dan menyewakannya. Ini maknanya orang itu dah buatlah kontrak, dia dah pinjam. Dia dah cakap aku nak pinjam barang tersebut. Sama ada dengan taukid, iaitu dengan tempoh tertentu ataupun bukan dengan tempoh tertentu. Dia lepas tu nak pinjamkan pula pada orang lain. Bapaknya pinjamkan dia handphone. Lepas tu dia pinjamkan pula handphone tersebut pada orang lain. Ataupun dia sewakan barang yang dipinjamkan handphone tu pada orang lain. Boleh ke tak boleh? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau kita tak tahu khilaf ni, kita entam aja lah. Boleh? Tak boleh. Tapi sebelum kita nak keluarkan pendapat, daripada sudut metodologi fiqah ni, kita kena tahu juga apakah pendapat ulama. Kita kena hormat ulama-ulama sebelum kita. Jangan kita tunjuk pandai, terus kita tengok dalil, terus kita keluarkan hukum. Kita tengok apa pendapat mereka, tengok dalil-dalil mereka. Kemudian kalau kita rasa ni lebih kuat, kita ambil pendapat yang lebih kuat. Maksudnya kita ambil faedah daripada ilmu ulama sebelum kita. Jadi Abu Hanifah dan Imam Malik, dua imam yang besar, bukan sebarang orang. Imam Abu Hanifah, seorang mujtahid mutlak. Orang macam ini dah tak wujud lagi kat dunia. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullah, ulama di Madinah. Orang ni pun dah tak ada lagi kat dunia. Hafalan dia, warak dia, ibadat dia, dia dakwah, ilmunya. Baik. Mereka berijtihad dalam masalah ini dan mereka mengeluarkan satu pendapat bahawa peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. Jadi kes tadi, anak tu dah pinjam daripada mak dia atau bapa dia handphone, dia boleh pinjamkan kepada kawan dia yang lain. Dia boleh pinjamkan rantai yang mak dia pinjamkan pada dia, rantai emas pada kawan dia yang lain. Wah. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkannya, jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian peminjam. Jadi walaupun tak diizin daripada peminjam pertama. Siapa yang ikut pendapat ini? Hati-hatilah. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, awak pinjamkan barang awak, kereta awak, besok orang lain boleh pakai. Ada dalil atau tak ada dalil? Asalnya ada tak dalil nak mengatakan tak boleh barang yang kita pinjam, kita pinjamkan pada orang lain. Kita cari kat Quran, tak jumpa. Cari kat hadis, tak jumpa. Jadi kalau tak jumpa, asal dia balik pada asal lah, boleh. Dalam hal muamalat, hukum asalnya boleh. Dalam hal ibadat, hukum asalnya tak boleh. Jadi itulah agaknya dalil. Menurut mazhab Hambali pula, mazhab Hambali, bahawa manakala ariah telah berlangsung, peminjam boleh memanfaatkannya sendiri atau siapa saja yang menggantikan statusnya, kecuali jika barang tersebut ia sewakan. Dan ia tidak boleh meminjamkannya secara sewaan tanpa seizin pemilik. Mazhab Hambali kata pun sama juga. Sama macam pendapat yang pertama, mazhab Abu Hanifah Malik, boleh kita pinjamkan. Tapi kita pinjamkan orang yang gantikan status kita lah. Maknanya, oh, kereta ni hari ni aku tak ada, tak boleh pakai, dah pinjam lah. Dia kasih pinjam orang lain untuk pakai, tapi tak ada dekat dalam negeri. Yang jenis macam gitu, pinjaman macam gitu, boleh. Baik, tetapi tak boleh sewakan barang yang dipinjam. Ini pendapat mazhab Hambali. Jika dia meminjamkan tanpa izin si pemilik, kemudian barang tersebut menjadi rosak di tangan kedua, maka si pemilik berhak untuk meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Okay, ini kita akan ceritakan lah. Kalau dia pinjamkan, dah boleh kita katakan dipinjamkan, kemudian rosak pula, siapa yang nak ganti? Jadi sebelum kita cerita pasal hal ini, patutnya kita ceritakan tentang apakah tangan orang yang meminjam barang itu, tangan yad amanah ataupun yad dhaman. Tangan amanah ataupun tangan jaminan. Ya, berapa kali kita ceritakan hal ini. Dan sebelum itu, seolah-olah ini je tiga pendapat. Tapi mazhab Syafi'i apa pula? Sebenarnya ada lagi satu pendapat. Barang yang kita pinjam daripada orang lain, kita saja yang boleh pakai. Orang lain tak boleh pakai. Sebab dia hanya izinkan harta bendanya itu, hak miliknya itu digunakan oleh awak secara spesifik. Jadi manfaat tu hanya awak saja yang boleh nikmati, tak boleh awak berikan pada orang lain dengan tanpa izin. Tengok saya dekat ni, bukan pendapat Hambali, Hanafi dan Maliki. Kadang-kadang kita baca buku, tak semuanya kita ikut. Sebab kita kena kaji lah. Kalau dia kata awak pinjam barang, awak boleh pinjamkan barang tersebut pada orang lain, ada masalah atau ada masalah? Biasanya orang yang meminjamkan kitab ke atau barang-barang yang berharga lagi-lagi pada orang lain, dia percaya pada awak, betul tak? Dia percaya awak akan apa ni, jaga barang dia, awak gunakan, dan dia nak ihsan, buat ihsan pada awak, nak buat baik pada awak. Dia tak ada maksudkan pada orang lain. Kalau dia nak kasih pada siapa-siapa je, dia dah letak je lah for untuk pinjam. Siapa-siapa boleh datang ambil basikal ni, siapa-siapa boleh datang ambil kereta ni. Dia tak buat macam itu kan. Awak kena minta dia, minta izin dia, baru dia kasih pinjam. Maka dia kasih pinjam pada siapa-siapa. Dan itu asalnya bila kita buat kontrak, maknanya ia hanya kepada orang tersebut sahaja. Dan kita kena ingat, pinjam-meminjam itu ariyah, yang ini kosong daripada ganti. Orang yang memakai pen, dalam pen tu ada ink, betul tak? Dia tulis. Lama-lama tinggal sikit. Maknanya bila orang pinjam barang, barang tu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Biasanya dalam keadaan yang kurang. Dia tak sama lagi. Jadi maksud di sini, kita bila pakai sesuatu benda, dia kurang. Tapi orang tu tak payah bayar duit inknya. Orang pinjam kereta, ada minyak lah, tak ada minyak tak boleh pakai, tak ada jalan. Dia pulangkan balik, tak mesti dia isi balik ke sepenuh. Kalau dia kena isi balik ke sepenuh, itu dah sewa kan? Itu dah? Dah akad sewa-menyewa. Hantar balik dah tinggal sikit aja minyak, dia cukup untuk pergi petrol station. Itu pun boleh. Maknanya dia akan pulangkan satu harta tu, barang yang dipinjam itu, dalam keadaan kurang. Tapi dibenarkan oleh syariat sebab dia adalah bab ihsan. Jadi dia pada orang tersebut je. Kalau dah diberikan pada orang tu, orang ni, dia akan mendatangkan kemudaratan tentu sekali kepada pemiliknya. Datang balik barangnya, kereta dah jalan dah, pergi mana dah, sebab tu 5-6 orang dah pakai, silalah dah. Tak lain dah. Jadi dari ini ulama mengatakan, kita baca daripada Syekh Uthaimin rahimahullah taala, dia kata tak boleh pinjamkan barang yang dipinjam melainkan dengan izin si peminjam yang pertama, ataupun kita yakin bahawa dia izinkan walaupun kita tak dapat izin dia. Misalnya macam inilah, kita pinjam daripada jiran, apa tu, dulang ke apa ke, kita pinjam dulang, dan rumah kita pula bersebelahan dengan rumah bapa kita misalnya, atau rumah mak kita. Dia pinjamkan pada kita dulang tersebut. Tapi pada satu hari, bapa kita ada buat majlis, banyak tetamu datang. Dia pinjam kita, dia minta kita, boleh pinjam tak dulang yang kau pinjamkan, yang kau pinjam daripada jiran kita sebelah. Kita pun kasih saja. Boleh ke tak boleh? Jawab kita, kalau kita tahu bahawa orang jiran kita tu tak kisah, dia akan izinkan. Lagipun ni saudara kita ya, bapa kita je, mak kita je, nak buat untuk kasih tetamu. Bahkan kita tahu orang yang pinjamkan barang kita mula-mula tu mesti akan suka, gembira barang tu dipakai. Maka dengan itu boleh kita pinjamkan. Tapi kalau tak ada ilmu, tak ada keyakinan bahawa orang pinjam yang pinjamkan barang kita itu redha, izinkan untuk barang ni pinjam pada orang lain selain kita, maka tak dibenarkan. Kalau kita bandingkan pendapat ini dengan pendapat yang kata boleh secara mutlak ataupun boleh melainkan untuk sewa saja, mana yang agak memelihara akan maslahat dalam hal ini? Tentu sekali pendapat yang kedua, sebab dia akan memelihara hak orang itu. Semua perkara nak pakai mesti ada izin. Baik, kemudian kita nantilah kita baca kitab ni. Sebelum kita teruskan kitab ni, kita ada nak sebutkan lagi barang yang kita pinjam tu, kita nak tahu apakah dia adalah amanah di tangan kita ataupun dia adalah jaminan di tangan kita. Maksudnya kalau pinjam kitab, kita mesti pulangkan. Itu maknanya pinjam . Kalau pinjam tak pulang-pulangkan tu sampai 10 tahun, itu dah bukan pinjaman. Dan kita pulangkan mesti dengan keadaan yang mana mula-mula kita pinjam. Kalau kita pinjam ada 100 muka surat, pulang mesti 100 muka surat. Tak boleh kurang. Itu maknanya pinjam. Kita hanya dihalalkan, diizinkan untuk mengambil manfaat daripada kitab tersebut. Sebab itu, barang-barang yang boleh rosak, tak boleh dipinjamkan. Tak sah dipinjamkan. Saya nak pinjam bawahnya mirbus. Mana boleh pinjam mirbus? Dia kasih awak aja, awak pegang habis, macam nak ganti, macam nak pulangkan. Jadi barang tersebut mesti kekal selepas dimanfaatkan. Melainkan seperti pen tadi, kita pulangkan balik ada kurang sikit. Tapi kurang tu bukan asal. Yang kita nak pakai bukan inknya, kita nak pakai pennya. Ink tu tabik, dia follow lah. Begitu juga dengan kereta. Manfaat kita itulah bergerak. Kita bukan nak pinjam minyak dia, nak ambil minyak masuk dalam botol tak kan. Tapi minyak tu follow dengan kereta tersebut, kerusinya apa semua. Jadi sebab itu dimaafkan, dibenarkan. Dalam hal seperti kitab, apa juga barang, bila kita pulangkan asalnya mesti sama dengan yang kita pakai mula-mula. Melainkan ada kekurangan daripada sudut-sudut yang terpaksa, yang tidak boleh tidak. Kadang-kadang kitab kita pakai-pakai, lama-lama dia rusuh lah dan sebagainya, itu biasa, tak apa. Tetapi tidak bermakna kita boleh menyalahgunakan barang yang kita pinjam daripada orang. Kita tak boleh menyalahgunakan barang yang kita pinjam. Contohnya kitab. Kita dah pinjam kitab itu, kita keropol-keropol dia, buat dokia. Yang mana biasanya pemilik kitab tak izinkan macam itu. Ataupun kita bawa kitab tu pergi masjid, belajar nikah ke apa. Ustaz cakap ini, mazhab ni kata gini, dalil macam gini. Dia pun ambil pencil, dia pun tulis kat tepi-tepi. Dia ambil highlighter dia, highlight. Bila pulangkan balik, alamak apa ni, macam-macam dia conteng-conteng ni ya. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab izin untuk awak pakai kitab tersebut dalam kontrak pinjaman bukan sampai macam gitu sekali. Bahkan awak tak boleh betulkan dia ada salah. Ni sepatutnya hurufnya atau perkataannya bukan gini. Ustaz tu kata dia kena tukar. Awak tak boleh tukar. Melainkan dengan izinnya. Ataupun kita tahu dia izinkan. Sebab kemungkinan benda tu awak ingat salah sekali betul. Sekali betul. Ayat tu awak ingat salah sekali ayat Quran, awak tukar rupanya ayat tu betul lah habis. Jadi macam mana pun mesti minta izin. Itu hak siapa? Hak orang yang meminjamkan. Oleh kerana itu, kita kalau daripada senario seperti ini, kita nampak bahawa tangan orang yang meminjam itu adalah tangan apa? Tangan amanah. Dia mesti berlaku amanah kepada barang yang dipinjamkan. Kereta ke, jam ke, atau barang-barang apa juga, yang murah ataupun yang mahal. Artinya dia tidak wajib jamin kalau barang itu kurang, kalau barang itu rosak. Di mana kerosakan tersebut memang berlaku di dalam penggunaan pinjaman tersebut. Yang ini penggunaan manfaat pinjaman tersebut. Kalau kita naik kereta, memanglah lama-lama enjin dia pun bergoyang, kereta dia, tayar dia lama-lama haus. Ini kalau pinjam kes lama ataupun jalan jauh-jauh lah. Ini tayar dah haus ni, ganti. Ini steering dah tak betul ni, ni mesti buat alignment balik. Ni aircon dah tak sejuk, gas dah habis, tambah balik. Kena tak macam itu? Jawabnya tak, tak payah. Sebab saya bila pinjam awak untuk gunakan, dan saya gunakan, saya tak ada anaya barang ni. Saya tak ada langgar apa-apa pun, saya tak ada calar-calarkan ke. Tak ada. Jadi saya gunakan mengikut akad pinjaman tersebut. Jadi tak putihlah saya jamin. Begitu juga dengan barang-barang lain. Ini perkara perlu kita tahu juga. Pasal kes gaduh ni, bersengketa ni dalam hal-hal seperti ini biasa berlaku. Tetapi kalau dia buat kereta tu sebagai langgar-langgar barang, CD dan sebagainya, sampai rosak, orang patut letak 5 orang, dia letak sampai 10 orang kat dalam, kena gantilah. Jawab kita kena ganti. Sebab ada ta'adi dan at-tafrid. Ta'adi maknanya dia melampau batas, ataupun tafrid dia cuai pun dia kena jamin. Jadi demikianlah halnya dalam Al-Ariyah. Ini pendapat tak masyhur. Kebanyakan ulama kata dia mesti jamin. Tapi tak semestinya pendapat yang masyhur tu pendapat yang betul. Kalau kita lihat semua akad tukar ataupun ada gantinya hak milik, konsep dia sama je. Semuanya biasanya tangan dia tangan amanah. Walau bagaimanapun hendaklah kita tahu sedikit apakah dalil ulama-ulama jumhur ni yang mengatakan tangan orang yang meminjam tu adalah tangan doman, tangan penjamin. Kita tak sebutkan dalam kitab kan, kitab agak ringkas. Kita sebutkan iaitu Nabi SAW pernah meminjam baju besi, baju perang. Buat apa pinjam baju perang? Sebab Nabi SAW pergi perang lah. Kita je sekarang ni dah tak boleh pergi perang. Itu cerita lain lah. Tapi Nabi SAW pinjam baju perang daripada seorang sahabat. Kali sahabat tu tanya, "Ya Rasulullah, ini burn ke apa? Ghassab, adakah ini rampas saja ni? Maknanya kau dah ambil aku punya baju perang, kau tak nak pulangkan balik?" Sahabat tanya ni. Ini bukan tuan ajar ataupun diadab dengan Nabi SAW. Semua orang, dia kita ni sahabat-sahabat bukan orang kaya. Jadi barang ni dia nak pakai juga. Dia takut-takut Nabi SAW pakai baju besi, selalu pakai buat pergi perang, pecah sana pecah sini, habis rosak. Jadi tanya Nabi SAW, ini nak ada ganti ke tak ada ganti? Lebih kurang macam tu lah. Maka Nabi SAW, bal ariya magmuna. Jangan takut wahai sahabat, lupa saya nama sahabatnya. Ini adalah pinjaman yang dijamin. Sahabat pun kata okey lah. Maknanya apa? Nabi SAW janji nak jamin baju besi yang dipinjam. Kalau dah tak elok lagi, rosak ke apa, Nabi SAW akan betulkan, gantikan. Kalau tak boleh pakai terus, dia gantikan dengan yang sama. Kalau tak ada yang sama, dia akan bayar nilai harganya dengan duit. Maka ulama melihat hadis ini, hadis kisah ini. Oh, ini menunjukkan bahawa pinjaman itu mesti dijamin. Baik. Kita dah masuk macam gini ni, selalu ada susah sikit lah. Sebab dah masuk khilaf ulama dengan dalil ni, takut-takut ada pening sikit. Yang penting tu dalil mereka. Tapi apa jawapan ulama yang mengatakan tidak dijamin? Mereka tahu hadis ini, bukan mereka tak tahu. Tapi mereka kata, ini lafaz Nabi SAW ariya magmuna, pinjaman dijamin, bukan maknanya semua pinjaman dijamin. Tetapi untuk kes inilah, pinjam baju besi ini, ini saja yang dijamin. Sebab kalau semua pinjaman dijamin, sahabat tu pun dah tak tanya lagi, ini nak ganti balik ke tak ganti balik. Dia tak payah tanya pun, pasal semua barang kalau pinjam mesti ganti balik. Dan Nabi pun tak payah nak jawab, tak payah nak tenangkan hati sahabatnya, jangan takut, ini dijamin. Jadi menunjukkan bahawa asal pinjaman tidak perlu dijamin, hanya amanah saja. Kedua, daripada sudut kaedah, kita bila jual beli, apa juga style kita nak jual beli, berapa harga apa semuanya, tempoh nak pinjam, yakni nak jual beli dengan berhutang ke, dengan cash ke, nak jual dengan duit ke, mata perak, nak barter trade, apa juga boleh. Dan kita boleh letakkan beberapa syarat pun boleh. Dan dalam hal pinjam-meminjam pun sama. Mereka mengatakan bahawa kita boleh letakkan syarat. Kau boleh pinjam kereta ini, tapi kalau rosak, kau kena repair. Boleh? Dan Nabi SAW kata mereka dalam hadis tersebut telah meletakkan syarat. Saya pinjam baju besi kamu ini wahai sahabat, dengan syarat saya akan ganti kalau rosak. Maka dengan itu, kita balik kepada hukum asal. Barang-barang yang tukar hak milik itu semua adalah hak amanah, bukan hak jamin. Melainkan ada penganiayaan, ta'adi ataupun cuai. Dan lagi satu sebab, kalau kita pinjam barang orang, kita mesti nak kena bayar ganti dia. Kita kena jamin. Susah nanti orang nak apa? Nak pinjam barang. Takut nak pinjam barang. Pinjam, nanti kena ganti. Walaupun dia dah usaha nak jaga barang tersebut. Betul tak? Jadi dengan hal itu, maka akan putuslah ataupun kuranglah hikmah daripada disyariatkan kita tolong-menolong. Dan dalam hal ini pinjam meminjam barang, ini antara dalil yang disebutkan oleh ulama yang mengatakan tidak perlu kita jamin. Kita balik kepada kitab. Sekarang orang yang meminjam barang daripada orang lain, kemudian dia pinjamkan pula kepada orang lain, apa hukum? Telah kita terangkan bahawa ada beberapa dua pendapat. Satu pendapat kata boleh pinjamkan pada orang lain, dan kita telah terangkan dalil mereka adalah umumnya dibolehkan kita bila kita dah dapat satu manfaat, kita berikan pada orang lain, tak salah. Macam kita bila dah sewakan sesuatu barang, kita dah sewa satu rumah tu, kita boleh sewakan pada orang lain. Cuma di Singapura tak boleh lah. Di dalam hukum syarak boleh, sebab kita dah memiliki manfaat tersebut. Tapi pendapat lain mengatakan tak boleh kita pinjamkan barang yang kita pinjam, dengan sebab-sebab yang kita telah jelaskan tadi, daripada sudut apa ni, izin daripada orang yang meminjam itu hanya kepada kamu saja, orang yang pinjam. Baik. Jadi kalaulah berlaku kerosakan pada barang yang dipinjam itu, telah kita terangkan bahawa kalau barang tersebut tu rosak bukan kerana dia menganiaya, dia salah gunakan, ataupun dia cuai dalam menjaga barang tersebut, kereta kena langgar dengan orang, perlu tak dia bayar kereta yang dipinjam? Jawabnya tak perlu. Ya? Jadi ini asal. Tapi masalah ni sekarang ni, bila kereta yang dipinjam, dia pinjam pula pada orang lain dengan tanpa izin yang pertama. Kita dah katakan untuk pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ini satu dosa. Tapi siapa yang nak ganti? Maka kata ulama di sini, ada dua macam penggantian. Orang yang last pakai, yang directly involved dengan kerosakan tersebut, dia kena ganti lah. Itu adil. Dia kasi rosak, dia kena ganti. Ia ni orang yang kedua. Kita sekarang ada tiga pihak. Satu hak pemiliknya, kemudian satu yang original pinjam, kedua orang yang pinjam daripada orang yang pinjam. Kalau barang tu rosak di pihak yang ketiga, pihak ketiga kena betulkan. Itu tak ada masalah. Kereta tu beyond repair, dia kena beli kereta lagi satu untuk ganti. Ada pun orang yang mula-mula pinjam, dia pun tak selamat. Mula daripada dia pinjamkan kepada orang lain, dia kena bayar ganti apa? Kalau kereta tu dia sewa, taruhlah dia pinjam pada orang ini 5 hari. Satu hari sewa kereta, taruhlah $50. 5 hari, $250 kau kena bayar aku. Sebab aku pinjamkan kau, bukan pinjamkan pada dia. Sekarang kau pinjamkan pada dia pula. Tak boleh. Aku nak ganti ruginya. Jadi, ikut upah sewanya. Jadi dengan demikian, adil. Kita jaga maslahat pemilik tersebut. Dan waktu yang sama kita benarkan orang untuk pinjam. Jadi orang yang menyalahgunakan pinjaman dengan meminjamkan pula pada orang yang kedua ketiga, maka dia perlu membayar ganti. Jadi sedikit lagi, bilakah barang itu kembali kepada orang yang meminjamkan? Jadi maksud di sini, bila nak pulangkan barang yang kita pinjam? Orang yang meminjamkan boleh dan berhak meminta kembali barang pinjaman bila dia kehendaki, bila saja dia nak. Dia baru pinjamkan kereta tersebut, dia telefon, dah tak jadi nak pinjamkan, aku nak pakai. Tadi dah kasi, tak nak pulangkan. Boleh tak jawab macam itu? Tak boleh. Dia kena balik semula, dia pulangkan balik kepada owner dia. Itu maksudnya dalam, pasal dia pemilik. Kamu hanya meminjam saja. Dengan izin saya, saya stop izin saya, awak kena pulangkan balik. Tetapi selama tidak menyebabkan kerugian pada si peminjam. Anaya punya kerja lah. Dah jalan luar negeri, dah pergi Melaka holiday macam gini kan. Tiba-tiba je dah sewa apa semuanya, hotel ke apa. Tiba-tiba owner dia minta balik. Ini menganiayakan orang yang pinjam. Sedangkan dia tahu saya nak pinjam ni, nak pergi buat 5-6 hari dekat Melaka. Takkanlah lepas tu orang nak minta balik. Jadi kata ulama, kalau dia menyebabkan kerugian pada si peminjam, Nanti dia kena hantar balik kereta, dia kena sewa kereta lain atau naik bas, dan dia tinggalkan keluarga itu akan menyusahkan. Maka tak boleh. Dia minta barangnya sebelum tempoh. Jika permintaan itu mengakibatkan bahaya atau kerugian pada si peminjam, dia wajib menangguhkannya sampai terhindar dari adanya bahaya. Orang pinjam tanah untuk tanam tanaman. Dia pun mulalah bersihkan tanah, tolak tanah, bakar apa semuanya. Bakar sekarang pun ni sensitif, bakar nanti jerebu. Nanti orang masih gunakan lagi. Dah tanam, baru nak naik. Belum lagi buah lagi agak 2-3 bulan. Oh, sorry, aku nak minta balik tanah aku. Boleh tak? Ni anaknya punya kerja. Asalnya boleh, sebab dia punya tanah. Tetapi oleh kerana yang akan merugikan, mengakibatkan kemudaratan pada orang yang meminjam, yang usahakan tanah tersebut, tak boleh. Dia mesti tangguhkan. Tapi sampai bila? Sampai dia dapat hasil. Sebab dia tahu bila dia izinkan tanah itu dipinjam, dia akan buat macam ini, buat macam ini. Jadi dengan ini, walaupun tak ada dalil, cari dalil Quran tak ada, hadis tak ada, tapi kita tahu dalil apa? Dalil umum, menjaga maslahat. Dua-dua belah pihak, tak boleh anaya menganayakan. Ya. Kita akan sambunglah. Ini masa dah lewat. InsyaAllah apa yang kita dengar, kita baca memberi manfaat kepada kita sebagai ilmu yang manfaat, dan juga memberatkan timbangan kebaikan kita dari kiamat kala. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.